Al-Hadith Tsamin, hadis yang ke-8, masih berkaitan dengan tata cara wudu dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari ayahnya. Dia berkata, aku menyaksikan Amr ibn Abil Hasan bahwa dia bertanya kepada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'a bitawrin, maka beliau meminta sebejana air kemudian berwudu untuk mereka, maksudnya untuk diperlihatkan pada mereka wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akfa ala yadayhi min tawr, beliau tuangkan dari taur, dari bejananya, ke tangannya. Fa ghassala yadayhi thalasan, kemudian mencuci tangannya thalasan. Dan ingat, tangan idza utliqat, kalau disebutkan secara mutlak tanpa embel-embel apapun, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Kalau dimaksud sampai siku, pasti ada embel-embel di belakangnya, ilal marafiq. Paham? Fa ghassala yadayhi thalasan, berarti telapak tangannya. Tsumma adkhala yadahu fit tawr, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Famadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Thalasan bi thalasi ghurafat, 3 kali dengan 3 kali cidukan. Cidukan tangan. Tsumma adkhala yadahu fit tawr, kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana. Mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian memasukkan kedua tangannya, faghasalahuma, kemudian mencuci kedua tangannya. Tetapi di sini tidak mutlak. Disebutkan ilal mirfaqaini. Berarti sekarang bukan tangan hanya telapak tangan, tetapi sampai sikunya. Faghasalahuma marrataini, mencucinya 2 kali, ilal mirfaqain, sampai kedua sikunya. Tsumma adkhala yadahu, kemudian memasukkan tangannya lagi ke bejana. Famasaha bihima ra'sah, kemudian mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara, memajukan dan memundurkan. 1 kali saja. Tsumma ghassala rijlaihi, baru kemudian mencuci kedua kakinya. Wa fi riwayah, dalam riwayat disebutkan secara rinci bagaimana mengusap kepala. Bada'a bimuqaddami ra'sih, dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai menuju tengkuknya. Tsumma raddahuma, kemudian dikembalikan. Hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan sampai kembali ke tempat di mana dia memulai. Dan kalau ada yang global dan ada yang rinci, maka yang dipakai adalah rinciannya. Barakallahu fikum. Artinya al-mujmal yuhmal, bahwa yang mujmal dibawa kepada yang tafsil. Yang mujmalnya di atas, dimajukan dan dimundurkan, titik. Begini, begini juga maju mundur, dari belakang ke depan, berok belakang lagi juga maju mundur, sama kan? Belum rinci. Tetapi ini lebih rinci. Bitafsil, bada'a bimuqaddami ra'si, dimulai dari depan kepalanya. Baru kemudian jalan ke belakang, baru kemudian maju lagi ke depan. Berarti yang dimaksud dari yang mujmal adalah tafsil ini, yang rinci ini. Wa fi riwayatin, atana Rasulullah SAW, datang kepada kami Rasulullah SAW, fa akhrajna lahu ma'an, maka kami pun mengeluarkan untuknya air, fi taurin, dalam bejana, min sufur, dari sufur. Mutafakun alaih. At-taur shibhut tast. Taur itu sejenis piring, tetapi dia lebih cekung. Enam, sejenis mangkuk tapi lebih cetar. Enam, gharibul hadis, kata-kata asing atau kalimat-kalimat yang perlu diterangkan dalam hadis ini. Pertama, kalimat taurin, bitaurin min ma, bil musanna, dengan 2 titik taur. Maknanya adalah tast, bahwa al-ina us-saghir, yaitu bejana yang kecil. Berkata Zamakhsyari, huwa mudhakkar, dia adalah mudhakkar menurut ahli lughah. Yang kedua, fa akfa'a ala yadayhi. Akfa'a maknanya amala, memiringkan. Wasabba ala yadayh, memiringkan hingga tertuang airnya ke tangannya, itu akfa. Wa fi ba'd riwayat, dalam beberapa riwayat, ala yadihi. Lihat riwayat yang bersama kita, akfa ala yadayhi, dengan musanna, dengan yadayhi, dua tangannya. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan yadihi. Mana yang sahih? Yang mufrad apa yang musanna? Qala Ibnu Hajar, tuhmal riwayatul ifrad ala iradatil jins. Bahwasanya yang ifrad, yang mufrad dibawa kepada makna jins. Artinya dua juga, tapi jenisnya tangan. Enggak disebut dua. Tangan satu saja cukup karena dia jins. Pokoknya tangannya semuanya begitu. Berarti iradatul jins kata Ibnu Hajar. Bagaimana caranya? Menuangkan air dari bejana ke kedua tangannya. Begini. Barakallahu fikum. Tetapi malah yang lebih mungkin dan lebih mudah adalah satu malah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya. Disebutkan, dituangkan ke tangannya. Kemudian mencuci. Afrogal ayadehi. Tetapi tentunya satu persatu. Tangan kanan dulu, tuangkan. Tangan kiri itu, tuangkan. Berarti dicuci memang kedua-duanya. Tetapi satu-satu. Tangan kanan dulu, cuci. Tangan kiri dulu, cuci. Baru memasukkan kedua-duanya. Mufhum. Baik. Kenapa kok ada lafad satu tangannya? Ya, ini iradatul jins. Yang dimaksud jins al-yad. Kalau jins, mencakup semua tangannya. Iya kan? Kalau jins mencakup semuanya, yang kanan dan yang kiri. Baik. Yang ketiga, min sufrin bidhamm as-sab wa sukun al-fa, naw'un min an-nahas. Sejenis tembaga, wallahu ta'ala a'lam. Naw' min an-nahas namanya sufr. Yang keempat, ila al-mirfaqain marratain. Berkata Sanani, kada fi nuskhatil umdah. Demikianlah disebut dalam naskah-naskah kitab umdah, Nutul Ahkam, disebutkan marratain, dua kali. Itu tidak salah. Memang lafadznya demikian dalam kitab umdah. Walafdul Bukhari, dalam lafadz Bukhari, tentang hadis ini, disebutkan marratain, marratain. Kalimat marratainnya dua kali. Marratain, marratain. Artinya kanan dua kali, kiri dua kali. Wa kada fi muslimin. Demikian pula dalam riwayat muslim, ada lafaz yang disebutkan dua kali. Mukarraran. Berulang. Marratain, marratain. Walam yunabbi az-Zarkashi ila hada. Tetapi Zarkashi tidak mengingatkan masalah ini. Bahwasanya disebutkan dalam Bukhari dan Muslim marratain, marratain. Sedangkan dalam naskah umdah disebutkan sekali saja, marratain, titik. Padahal dalam Bukhari dalam Muslim disebutkan marratain, marratain. Malah sebaliknya, oleh Jarhasi dikatakan bahwa kalimat taur itu hanya diriwayatkan pada Muslim. Ada min ifradil Muslim. Tidak pada Bukhari. Wa hadha wahmun minhu. Kata Syekh Abdullah Basam, ini waham, kekeliruan beliau. Karena dalam riwayat Bukhari pun ada lafaz ini ketika meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid. Naam, barakallahu fikum. Yang keempat, yang keempat ilal mufraq yang sudah dibahas. Berarti makna al-ijmali sekarang. Hadal hadis yu'raf ma'nahu mimma taqaddam. Hadis ini bisa dipahami maknanya dengan hadis yang telah lewat. Dalam syarah hadis Utsman, ketika kita mensyarah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh maulanya, Humran, maula Utsman bin Affan an Utsman bin Affan. Karena kila al-haditsaini yasifu al-wudu al-kamil lin-nabi. Karena kedua hadis tadi sama-sama menerangkan wudunya Nabi yang sempurna. Illa, hanya saja, anahu yujad fi hadal hadithi ziyadah. Hanya saja, Ada dalam hadis ini ziyadah, tambahan faedah. Ziyadatu fawaid. Ziyadah makbulah dalam riwayat sahihah. Alal hadis sabiq. Yang tidak ada pada hadis yang lalu. Najmaluha bimayali. Kita ringkaskan sebagai berikut. Berarti tambahan-tambahan faedah yang ada di hadis ini, yang belum ada di hadis yang lalu. Belum ada di hadis Fumran Maula Uthman. Apa di antaranya sebelum kita baca? Yang paling terlihat rincian, mengusap kepala. Karena di hadis kemarin tidak ada. Di hadis Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hanya kalimat tsumma masaha bi ra'sihi titik. Bagaimana masahannya? Tidak tahu. Ternyata rinciannya ada dalam hadis kita ini. Kita baca fawaid istafadna min hadzal hadis ghaira fawaid alladhi qabla. Kita baca faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini yang belum ada pada hadis sebelumnya. Awalan, yang pertama, sarraha huna bi anna al-madmadah wal istinshaq kanata thalathan thalathan min thalathi ghurafat. Ditegaskan secara sharih dalam hadis ini bahwa berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dalam keadaan tiga kali dengan tiga cidukan air. Terbayang bagaimana wudunya Nabi SAW setelah akfa ala yadaihi, setelah menuangkan afrogo ala yadaihi, tangan sudah dicuci kedua-duanya, kemudian masukkan tangan kanannya ke air, atau dalam riwayat ini dua tangannya ke bejana, kemudian masukkan ke hidung dan mulutnya sekaligus. Sekaligus. Bisalah si wurafat. Dan sekali lagi. Kemudian sekali lagi. Tiga kali cidukan. Baik. Kalau kumur-kumurnya menciduk tiga kali, istinsyaknya menciduk tiga kali, apakah bisa dikatakan salah si wurafat? Jadi enam wurafat. Sahih? Jadi enam cidukan. Sah? Sehingga yang sahih wallahu ta'ala alam adalah menciduk air tadi langsung untuk kumur-kumur dan masukkan sisanya ke hidung. Sehingga sekali lagi dan sekali lagi menjadi tiga kali bisalati ghurafa dengan tiga cidukan air. Thumma stansyaqa thumma almadmada wastansyaqa wastansara thalathan bisalati ghurafa. Tiga kali dengan tiga cidukan air. Yang kedua, fil hadis sabiq dzakara anna ghasl al-yadain kana thalathan. Faedah yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini yang tidak didapatkan dari hadis sebelumnya, yaitu bolehnya mencuci kedua tangan sampai siku dua kali. Fil hadis sabiq, dalam hadis yang lewat, hadis Humran Maula Utsman bin Affan, anna ghasl al-yadain kana thalathan. Dalam hadis itu dicuci tangan sampai siku tiga kali. Wa fi hadzal hadis, sedangkan dalam hadis ini disebutkan dalam lafaz Bukhari lafaz Muslim sama, marratain, dua kali, kanan dua kali, kiri dua kali. Ada dalil ala anna ghasl al yadaini boleh tiga kali, boleh dua kali. Asalih, faedah ketiga, salisah, qauluhu thumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalathan. Disebutkan dalam hadis ini dengan mufrad. Bukan adkhala yadaihi, tapi disebutkan adkhala yadahu dengan mufrad. Bukan memasukkan kedua tangannya, tapi memasukkan satu tangannya. Riwayat Muslim wa aktsar riwayat al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim mufrad dan kebanyakan riwayat-riwayat Bukhari juga mufrad. Bagaimana? Apakah memang demikian mencuci muka dengan satu tangan? Satu tangan. Atau dua tangan. Atau boleh kedua-duanya. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ba'da dikrihi ahadis riwayatain. Setelah menyebutkan hadis-hadis tadi, dua riwayat. Riwayat yang satu tangan dan riwayat yang dua tangan. Qala hiya dalatun ala anna dhalika sunnah. Ini menunjukkan bahwa yang demikian merupakan sunnah artinya dengan satu tangan pun sunnah. Lakin al-masyhur alladhi qata'a bihi al-jumhur, tetapi yang masyhur yang ditegaskan oleh jumhur kebanyakan para ulama, annal mustahab, bahwa yang dianjurkan, akhdul ma'i lil wajhi bil yadain, mengambil air untuk wajah dengan dua tangan seluruhnya jami'an. Likaunihi ashal wa aqrab ilal isbagh, karena lebih mudah dan juga aqrab ilal isbagh, lebih dekat kepada kesempurnaan. Ambil dengan dua tangan, usapkan. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah yang lain, bahwa di hadis Humran Maula Utsman, adkhala yadayhi, memasukkan dua tangannya, faghasala wajhahu, dengan dua tangan. Sedangkan dalam hadis ini lafaz Bukhari dan Muslim, bahkan aksar riwayat Bukhari, kebanyakan riwayat Bukhari semuanya dengan adkhala yadahu, memasukkan satu tangannya, adkhala yaminahu, memasukkan tangan kanannya dan mengusap mukanya, faghasala wajhahu. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadza dalil anna dzalika sunnah, bahwa demikian juga sunnah. Jangan kaget kalau melihat seorang berwudu mencuci mukanya dengan tangan satu. Tidak mengapa. Tetapi jumhur, kebanyakan para ulama, alladzi qata'u bih, yang mereka tegaskan bahwa yang afdal, yang bagus adalah dua tangan, karena lebih sempurna dan lebih bisa untuk mengenakan atau mencuci seluruh wajahnya dari segala sisinya. Baik. Wahada akrab ilal isbag. Lil faedah, supaya faedah, bahwasannya kadang diriwayatkan beliau SAW mencuci mukanya dengan satu tangan. Yang keempat, qala fil hadis as-sabiq, berkata dalam hadis yang lalu, thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Wahada ta'bir yumkin ta'wiluhu bi ba'dir ra'si, kalau yang seperti ini kalimatnya bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan bahwa mengusap sebagian kepala, kemudian mengusap kepalanya. Ini juga mengusap kepala. Ini juga mengusap kepala. Ini juga mengusap kepala. Iya kan? Ini juga mengusap kepala. Ini juga mengusap kepala. Walaupun sebagian sudah dikatakan mengusap kepala, maka sebagian kaum muslimin yang membaca hanya satu hadis ini saja, mereka mengira cukup sebagian kepala, yakfi, mencukupi. Pokoknya sudah mengusap kepala. Ternyata alhamdulillah, hadis bil hadis, hadis dengan hadis yang lain saling menerangkan. Hadis saling menerangkan, saling menjelaskan. Maka dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu disebutkan secara rinci bagaimana mengusap kepala. Yaitu bada'a bi muqaddami ra'sihi. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Kemudian diusapkan sampai ila qafah. Tsumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Adapun dalam Al-Qur'an disebutkan sama, wamsahu bi ru'usikum, usapkah kepala kalian. Wa fi hadzal hadits sarraha bi mashihi kullih. Ternyata dalam hadis ini menjelaskan mengusap kepala itu seluruhnya, tidak cukup sebagian saja, enggak cukup ubun-ubunnya saja, enggak cukup bagian pelipisnya saja, enggak cukup bagian kirinya saja, enggak cukup belakangnya saja, tetapi seluruh kepala. Karena al-asl fir ras, seluruhnya. Usap kepala. Ya kepala seluruhnya. Apalagi ada rincian dari hadis Abdullah bin Zaid, yaitu kalimat bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepalanya, hatta dhahaba bihi ma ila qafah, ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. Nah, وفصل كيفيه المسح. Berarti dalam hadis ini kita mendapatkan faedah rincian bagaimana mengusap kepala. والشرع يبين بعضه بعضا. Dan yang namanya syariat saling menjelaskan. Di sini ringkas, di situ rinci. Di sini global, di sana tafsil. Di sini mujmal, di sana mufassar. Di sini am, di sini khas. Di sini mutlak, ternyata dalam hadis lain muqayyad. Itu semua menjelaskan. Berarti yang tadinya mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang tadinya am, ternyata ada pengkhususannya, maka dibawa kepada pengkhususan. Yang tadinya global, ternyata ada rinciannya, maka dibawa pada rinciannya. Dan itu pegang kuat-kuat, karena akan dipakai dalam sekian pembahasan fiqih. Pegang kuat-kuat, akan dipakai pada hampir sekian banyak pembahasan fiqh. Bahwa yang mujmal di bawah kepada yang mufassar. Yang mujmal di bawah kepada yang mufassar. Nah, mujmal itu global, mufassar rinci. Jangan rincinya kamu tidak pakai, mujmalnya ditafsirkan sendiri. Jangan. Tayyib, dan itu wallahu ta'ala alam bisa menjawab problem yang ada pada azan. Nanti ketika kita bahas azan. Ada hadis yang global menyebutkan genapkan azan, ganjilkan qomat. Hah? Berarti kalau azan 4-2-2-2 kan begitu takbir. Pada qomat jadikan satu semua, ganjil. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Halal salah. Halal falah. Qad qomatus salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satu semua. Dengan alasan hadisnya ada sahih. Ganjilkan qomat. Iya, itu global. Ganjilkan qomat, genapkan azan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan yang rinci. Dalam hadis yang lain. Dari Abdullah bin Zaid juga. Ternyata maksudnya diganjilkan yang tadinya empat jadi dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali qomatnya. Qad qomatus salah dua kali. Terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini dirincikan. Masa kamu tafsirkan yang pertama maknanya ganjil itu kayak gini, satu semua, kemudian ada hadis yang seperti ini, berarti tafsirmu bertentangan dengan hadis yang rinci ini tadi. Paham? Sehingga yang rajih wallahu ta'ala alam adalah adhan dengan rincian tadi, qomat dengan rincian tadi, dan itu makna mengganjilkan secara rinci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu Abdullah bin Zaid. Kembali kepada kitab. Al-Mujmal dibawa kepada Al-Mufassar. Kalau ada yang global, ada yang rinci, maka yang global ditafsirkan dengan yang rinci. Wamsahu biru'usikum. Global. Atau ucapan Nabi, summa masa, ucapan Utsman, summa masaha biru'usih. Kemudian Nabi mengusap kepalanya. Titik. Ternyata dalam hadis Abdullah bin Zaid ada rinciannya. Bada'a bimuqaddami ra'sih. Tumma dhahaba bihima. Ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dimulai dari depan kepalanya, kemudian diusap sampai ke tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi ke depan sampai ke tempat permulaannya. Itu cara mengusap kepala. Ke depan lagi. Selesai. Fadalla ala wujubi mashihi kullihi kama taqaddam. Maka menunjukkan dalil harusnya, wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan. Enggak cukup sebagian saja. Apalagi tiga rambut saja. Tidak ada riwayat satu pun yang mengajarkan demikian. Ada beberapa laki-laki yang ganjen, tahu ganjennya? Apa bahasa Indonesia ganjen? Hah? Sisirannya gak mau rusak. Ya. Mau nyerapi terus. Ya. Di rumah sudah dikasih berbagai macam. Ya. Krim-krim supaya tidak berubah sisirannya. Sehingga kalau mau wudu, diusap begitu, akan rusak ya, rambutnya. Maka gini saja. Tiga rambut saja. Bahkan ada qaulun, ada pendapat dari fuqaha Syafi'iyah yang seperti itu. Tetapi tidak ada dalil. Gak ada bukti-bukti kuat dari para salaf, dari para ulama, dari para sahabat, bolehnya demikian. Justru sebaliknya yang ada selalu bada abi muqaddami ra'sihi, dan itu riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdul bin Zaid dengan mengatasnamakan Nabi bahwa aku berwudu dengan wudunya Nabi. Lihat kalimat pertamanya. Dia meminta da'a bitaurin min ma. Aku akan berwudu wudu'an Nabi. Aku akan berwudu dengan wudunya Nabi. Berarti dilakukan oleh beliau wudunya Nabi. Mengusap kepala seluruhnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Wa bil haditsain yadhkur 'inda al-madmadha wal istinshaq annahu yadkhul yadan wahidan. Dalam dua hadis menyebutkan tentang kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, disebutkan dalam dua-duanya satu tangan menciduk airnya dengan satu tangan. Wa bil hadis dzakara annahu adkhala yadayhi inda ghaslihima wa masaha ar-ra's bi yadayhi. Nah, dalam hadis ini menyebutkan bahwa beliau memasukkan kedua tangannya ketika mencuci keduanya. Masaha bi ra'si masaha ar-ra's bi yadayhi, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidah, maju dan mundur satu kali. Qala Abu Dawud, ahaditsus sahih kulluha tadullu ala anna masaha ar-ra'si marratan wahidah. Hadis-hadis yang sahih semuanya menyebutkan mengusap kepala itu satu kali. Tidak ada dalam hadis yang sahih mengusap kepala itu dua kali atau tiga kali. Kesalahan beberapa kaum muslimin sudah sebagian saja, sebagian kecil lagi, atau tiga rambut saja, dan biasanya tiga kali. Begitu. Ditabokin kepalanya, pok-pok-pok. Ada hanya ikut-ikutan dan taklid, dia tidak mengerti hadisnya atau tidak membaca hadisnya. Padahal hadisnya sangat jelas menyatakan dengan marratan wahidah. Hadis Humran Maul Asman disebutkan, pada hadis kita juga disebutkan. Qala Ibn Mundhir, inna sabit anin Nabi SAW fil mashi, kata Ibn Mundhir, yang sabit, yang sahih dari Nabi SAW, mengusap kepala itu satu kali saja. Nah, masalah madmadah dan istinsar dengan satu tangan sudah dibahas tadi ya. Mengambil dengan tangan kanannya, masukkan air ke mulutnya, dan kemudian masukkan ke hidungnya. Ada rekaman seorang berwudu dengan air satu gelas air mineral ini cukup. Dengan wudu seperti yang disunnahkan dalam hadis ini. Enam. Siapa yang mau melihat boleh tafadhal. Enam. Barakallahu fikum. Apalagi satu gayung lebih cukup lagi. Saya lihat sepertinya segelas ini. Baik, al-hadis sarraha bi ghasl rijlain. Yang keenam kita dapatkan faedah juga bahwa hadis menjelaskan mencuci kaki. Wa huna lam yadhkurhu. Ada sama ghasl rijlain. Al-hadis sarraha bi ghasl rijlain. Hadis menjelaskan tentang masalah mencuci kedua kaki. Sarrah, sarih, tegas, jelas. Wa lam yadhkurhu wa ghasluhuma min al-furud al-muttafaq alaiha. Maka walaupun tidak disebutkan tiga kali, summa ghasala rijlaihi, tidak disebutkan tiga kali. Pada hadis Humran disebutkan salasan. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan. Di sini tidak disebutkan salasan. Tetapi yang jelas hukumnya mencuci kedua kakinya adalah wajib. Hukumnya. Minal furud. Furud artinya fardu. Fardu-fardu. Dan itu muttafaq alaiha. Kewajiban yang disepakati oleh semua para ulama. Fala yakunu fi tarki dzikrihima huna. Maka pada lafaz yang tidak menyebutkan kaki bukan berarti tidak dicuci. Sudah disebutkan tadi yang mujmal dibawa kepada yang mufassal. Yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Yang apalagi? Am dibawa kepada yang khas. Karena hadis saling menjelaskan. Ini hadis am. Tapi ada hadis lain yang mengkhususkan. Maka yang am tadi maksudnya khusus. Ada yang global. Tapi ada rinciannya. Maka yang global itu maksudnya yang rincian ini tadi. Ada yang mutlak. Tapi ada hadis muqayyad, pembahasannya sama. Maka yang mutlak tadi dibawa kepada yang muqayyad, bahwa yang dimaksud adalah dengan syarat-syarat ini tadi. Baik. Maka kalau kita mendapatkan lafaz hadis Abdullah bin Zaid tidak menyebutkan mencuci kaki, ada lafaz-lafaz yang tidak menyebutkan mencuci kaki, tapi lafaz yang bersama kita ada. Maka walaupun tidak disebut, tetap wajib mencuci kaki, karena ada hadis lain. Ada hadis yang lain. Tidak disebutkan bukan berarti tidak dicuci. Kadang-kadang tidak disebutkan karena sudah sangat jelasnya. Karena sudah umum, semua orang tahu kaki harus dicuci. Sehingga kadang-kadang tidak disebut. Masa birazihi. Cukup sampai situ. Maya dulu ala adami wujubi ghazlihima. Tidak menunjukkan tidak wajibnya. Walaupun tidak disebut, tetap para ulama sepakat wajibnya. Karena dalam hadis-hadis lain disebut kedua kaki. Bahkan dalam ayat Al-Quran. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah kepala-kepala kalian dan kaki kalian juga dicuci. Baik. Yang ketujuh. Yukhad min hadha. Diambil dari sini. Jawazu mukhalafati a'dha'il wudu bitafdil ba'daha ala ba'd. Kita dapatkan pula faedah bolehnya membedakan anggota wudu dalam pengutamaan, bitafdil, dalam pengutamaan, lebih mengutamakan tangan daripada kaki, lebih mengutamakan kaki daripada wajah, lebih mengutamakan wajah daripada tangan. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Dari mana diambilnya faedah ini? Hah? Dari Rasulullah SAW yang lain mencuci tiga kali, tangan cuma dua kali. Marratain, marratain. Dua kali, dua kali. Sahih? Sedangkan yang lain kok tiga kali, kenapa dua kali? Ya berarti boleh membedakan. Misal, kamu habis kerja dengan tanganmu. Tangannya kotor. Adzan, kerja. Wudu. Tentunya kamu akan cuci tangan berulang-ulang supaya bersih. Karena habis kerja ngadon kue atau apa, harus diulang sampai tiga kali. Sedangkan kaki sekali cukup. Karena dalam keadaan bersih dan tidak kemana-mana, kerjanya di tempat yang bersih juga cukup. Yang penting dia sudah sah. Atau sebaliknya, tangan dalam keadaan bersih, sedangkan kaki kamu habis berjalan tanpa anu di lumpur sawah-sawah, pematang sawah. Kemudian sholat. Wudu. Kamu cuci tangan marrotain cuma dua kali. Kaki sampai tiga kali. Sampai bersih betul. Enam. Wa hadza tafdhil yajuz. Boleh. Jawazu mukhalafati a'dha'il wudu. Bolehnya membedakan anggota wudu bitafdil, dengan pengutamaan ba'duha ala ba'd, sebagian diutamakan di atas yang lain. Wa anna at-taslis, tetapi menigakalikan, taslis artinya menigakalikan, huwa sifatul kamilah, itu sifat yang sempurna. Jadi kalau memang kamu ingin menyamakan tiga kali, itu yang bagus. Karena memang tiga kali itu merupakan sifatul kamilah. Wa madunaha yujzi, dan apa yang kurang dari tiga kali yujzi, sah. Dua kali, dua kali, dua kali, semuanya dua kali, tidak apa-apa. Sekali, sekali, sekali, tidak apa-apa. Kalau memang dalam keadaan masih bersih, tidak apa-apa. Sahat bidzalikal ahadits, karena memang sahih hadisnya, pernah beliau mencuci sekali, pernah dua kali, pernah tiga kali. Yang kedelapan, ikhtalafal ulama'u fil bada'ah bil masyi, berselisih para ulama tentang memulai pengusapan. Fahiyya minal muqaddam ilal muakhar, apakah dari depan ke belakang? Ini inda Ibn Daqiq al-Aid, menurut pendapatnya Ibn Daqiq al-Aid dan menurut pendapatnya Imam San'ani rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Wa fahima ba'duhum, karena mereka memahami, sebagian mereka, faqbala bihima wa adbara anna al-masha min muakhir ar-ra's ila muqaddam. Ternyata mereka melihat, bukankah hadis yang mengatakan faqbala bihima wa adbara, ini dalam hadis yang globalnya, Apa maknanya akbal bihima? Akbalah kemana? Maju. Akbal mukbil, ke depan. Adbara ke belakang. Berarti kalau terjemahkan fa'akbala bihima wa adbara, apa terjemahannya? Akbala bihima wa adbara. Maju kemudian mundur. Berarti maju dulu, baru kemudian mundur. Ya? Maju dulu dari belakang ke depan, baru mundur dari depan ke belakang. Berarti terbalik. Yang ini apa yang itu? Thumma yu'adu bil yadaini ila kafar ra's. Kemudian dikembalikan lagi dengan dua tangannya sampai ke kafar ra's. Ini barakallahu fikum. Terjadi perselisihan para ulama. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah melihat yang rinci. Karena yang namanya kalimat global, maju dan mundur, itu bisa saja maknanya ada majunya ada mundurnya. Boleh dibolak-balik. Tetapi kalau ada kalimat bada'a bil muqaddami ra'si, dimulai dari depan ke belakang, mana yang lebih tegas? Yang kedua lebih tegas. Adapun kalimat mengusap kepalanya maju dan mundur, tidak tegas mengatakan harus maju dulu kemudian mundur, mundur kemudian maju, enggak ada ketegasan itu. Dimulai dari mana? Enggak ada keterangan dimulainya dari mana. Tetapi hadis yang dalam lafaz yang lain disebutkan bada'a bi muqaddami ra'si, memulai dari depan sampai ke qafah, dari qafah raddahuma hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu. Sangat jelas sekali, sangat tinggi sekali, dan ini tentunya lebih tegas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.